Audio Transcript Faida, menebar ilmu dengan suara dan aksara. Bolehkah berwudu ketika haid? Seperti berwudu sebelum tidur atau membaca Al-Quran. Ini termasuk yang dianjurkan oleh para ulama, walaupun tidak mengangkat hadas besarnya. Dianjurkan untuk itu. Barakallahu fikum. Atau membaca Al-Quran ketika dibaca dengan hafalannya, maka diperbolehkan dengan kesepakatan para fuqaha. Kalau membaca menggunakan mushaf, maka mushaf dalam keadaan dia haid, khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, tapi yang rajih adalah boleh, diperbolehkan. Barakallahu fikum. Di antara alasan mereka ialah kalau haid itu waktunya panjang, lain dengan junub. Kalau junub bisa langsung mandi jenabat suci, tapi kalau haid lama durasinya, sehingga diperbolehkan untuk membaca Al-Quran walaupun dia haid dengan memegang mushaf Al-Quran. Ada yajuz. Adapun hadis la yamassuhu ila tahir, jangan menyentuh Al-Quran melainkan dia suci. Tahir di sini adalah al-mu'min, seorang yang beriman. Juga ayat la yamassuhu ilal mutahharun, tidak menyentuh dia melainkan yang suci. Al-mutahharun ialah para malaikat. Sehingga pendapat yang rajih adalah boleh. Boleh, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab.